ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid merupakan suatu perkara yang sangat penting. Allah taala berfirman, "Tsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Dalam surat Ibrahim, ya. Allah berfirman, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Surat Ibrahim ayat 27. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ya. Perkataan yang kokoh ini tidak lain adalah kalimat tauhid, La ilaha illallah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, satu negeri bisa ditaklukkan tanpa senjata, tanpa peperangan. Oleh karena itu, kecintaan terhadap kalimat tauhid ini sangat penting, sehingga kita diberikan karunia oleh Allah Ta'ala menghadap Allah dengan sesuatu yang dicintai dan disukai. Ketika ada seorang sahabat menjadi imam, baca Al-Fatihah, baca surat, dan juga ditambah dengan Al-Ikhlas setiap jadi imam. Kemudian ditanya, kenapa engkau membaca itu? Cukup baca Al-Fatihah sama surat atau Al-Ikhlas saja? Ya kalau engkau mau aku jadi imam, aku akan jadi imam. Kalau enggak, ya sudah. Akhirnya perkara ini dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian suruh tanya, kenapa dia selalu membaca Al-Ikhlas pada setiap rakaatnya selain surat yang lain? Karena aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Katakan bahwa Allah cinta kepadanya. Dan kita tahu apa isi surat Al-Ikhlas, para jemaah, tentang tauhid. Ya, tentang tauhid. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau adalah imam ahli hadis. Ketika beliau sakit menjelang wafat, ya, datang menjenguk kepada beliau juga para ulama ahli hadis lebih junior, lebih muda. Mereka ingin mentalkin orang yang meninggal dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Qadarullah, takdir Allah, yang hadir itu lupa tentang hadis, ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mereka lupa. Ya. Mau mentalkin merasa tidak nyaman. Kemudian mengingat-ingat hadis ternyata lupa. Dan Abu Zur'ah Ar-Razi hafal, masih ingat dengan sanadnya. Kemudian sampai kepada Nabi dan mengatakan, Nabi bersabda, anak-anak jangan bertanda ya, duduk ya. Ayo anak-anak. Nabi bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, dengan kecintaan beliau kepada ilmu hadis, kecintaan beliau kepada tauhid, diberi ingat, yang lain diberi lupa. Setelah membaca itu, beliau meninggal. Ya, beliau meninggal. Nah, oleh karena itu kecintaan ini penting, para jemaah, terhadap tauhid ini. Karena Allah Ta'ala akan mengokohkan kepada kita. Surah Ibrahim ayat 27 tadi, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan al-qawlu tsabit. Apa al-qawlu tsabit? Tidak lain la ilaha illallah. Nah, kalau kita dikokohkan fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini, ya insyaallah tidak ada apa-apanya. Karena la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu luar biasa para jemaah, luar biasa keagungannya. Ya. Luar biasa keagungannya. Bahkan sudah kita pelajari waktu lalu, la ilaha illallah ditimbang dengan 7 langit 7 bumi masih lebih berat la ilaha illallah. Sehingga menghadapi urusan kita, ya kita kan masing-masing punya urusan, masing-masing punya masalah, ya, yang pribadi kita masing-masing yang tahu. Maka berapa kali saya sampaikan sebagai sebuah penekanan, hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hina qala alladziina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, dan dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum, pada perang Badar. Manusia berkata bahwa kami pasukan ini, manusia sudah mengepung kalian dari berbagai macam penjuru, takutlah kalian pada mereka. Tapi ternyata mereka bertambah iman dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah tempat bersandar, cukup Allah bagi kami untuk tempat bersandar. Ini tidak lain adalah buah dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu para ulama memberikan perhatian yang sangat serius, yang sangat besar. Lebih-lebih para jemaah, kita berharap, kita berharap siapa tahu dari upaya kita dan juga kaum muslimin yang lain ketika menegakkan tauhid ini jadi salah satu sebab barangkali terhalangnya adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dijamin oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah sungguh benar-benar, ini lam taukid la fatahna 'alaihim, lam taukid, benar-benar kami buka barokah di langit dan bumi. Nah, kita lihat sekarang luar biasa musibah terjadi, bahkan ya angin kencang sudah di atas kita. Mudah-mudahan juga di tempat yang lain diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk kepada pembacaan kitab dari Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, masih bab al-khaufu minasyirki, ya. Al-khauf minasyirki. Kemudian di sini akhir dari pembahasan kita terkait dengan contoh dari riya, ya, contoh riya. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa in qila law hadatsa ar-riya'u fi athna'il wudu hal yulhaqu bis-salati fayabtulu kullu aw bisadaqati fayabtulu ma hasala fihi ar-riya'u faqat. Ini beliau memberikan contoh orang yang sholat dan orang yang sedekah. Kemudian juga contoh wudu ketika terjadi riya. Kalau orang yang sholat misalkan 4 rakaat, pertama rakaat pertama ikhlas karena Allah, kedua ikhlas, ketiga tidak ikhlas. Maka kalau dibiarkan ketidakikhlasan yang terjadi pada rakaat ketiga bisa merusak rakaat pertama dan kedua yang ikhlas. Karena apa? Karena sholat termasuk amal ibadah yang bersambung. Tapi ketika dilawan rakaat yang ketiga yang di situ terjadi riya, pamer, ketidakikhlasan, dilawan dengan istighfar, maka akan menyelamatkan rakaat pertama dan kedua dan sampai seterusnya. Adapun kalau sedekah, ya, kalau orang bersedekah, ketika sedekah pertama dia misalkan 1 juta ikhlas, maka insya Allah diterima Allah Ta'ala. Ketika sedekah yang kedua 2 juta tidak ikhlas, maka tidak diterima kalau tidak dilawan dengan istighfar dan tidak merusak sedekah yang pertama, karena ini bukan amalan yang bersambung. Itu yang beliau berikan contoh. Kemudian masuk kepada contoh wudu. Luar biasa contoh ini, karena kita sholat dan wudu itu setiap hari, setiap saat, ya. Dan memang yang ditakutkan Nabi adalah riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkun asghar ar-riya, ya. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, ya, yaitu riya. Ini para jamaah, ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, ya. Yang paling aku takut kepada kalian syirik kecil, ya. Kemudian yaitu ar-riya. Yaqulullah yaumal qiyamah idza jazan nas bi'amalihim idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada hari kiamat ketika sudah membalas amal-amal manusia, apa kata Allah kepada orang yang riya? Idhabu, coba kalian pergi. Pergi. Ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, kepada orang-orang yang dulu kalian riya dalam kehidupan dunia ini. Fanduru hal tajiduna indahum jaza, perhatikan apakah kalian mendapatkan balasan di sisinya. Dan biasanya yang orang yang kita riya itu mungkin juga bertingkat-tingkat, ya. Mungkin orang yang memiliki kedudukan, baik kedudukan dunia maupun kedudukan agama, atau memang orang-orang yang memang kita memang setan cenderung untuk membengkokkan dan membelokkan niat kita, ya. Jadi dibahas oleh beliau begitu detail, menunjukkan apa para jemaah, ya, kita boleh periksa masing-masing bahwa betapa hebatnya syaitan itu untuk apa? Untuk menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita ke dalam kubangan kesyirikan, baik besar maupun kecil, ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi kepada Abu Bakar seperti apa? Zabibun naml, seperti langkahnya semut ini. Sehingga apa? Perlu kita untuk apa? Untuk senantiasa istighfar, ya, diajarkan kafaratnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kafaratnya. Nabi bertanya, menyampaikan kepada Abu Bakar, ya, tentang bahayanya riya ini, yang kemudian oleh beliau diberikan apa? Diberikan obatnya, ya, yaitu untuk membaca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Sepertinya ini sederhana, mudah, ringan, Tapi tolong masing-masing kita muhasabah, masing-masing kita koreksi, ya, sehingga apa, manfaat kembali kepada kita masing-masing, agar tidak sampai terjerumus kepada kesyirikan besar maupun kecil. Meskipun di sini, ya, beliau yang dibahas adalah setelah syirik besar, kalau orang itu ketika dia ibadah karena manusia, jelas itu adalah syirik besar. Ya. Dan sudah dibahas pada waktu lalu. Riya itu apa? Orang beribadah kepada Allah, ya. Dia beribadah kepada Allah. Tapi ingin dilihat oleh orang. Sehingga orang memuji dia sebagai ahli ibadah. Bukan ibadahnya untuk manusia. Sebab kalau ibadahnya untuk manusia itu adalah apa? Syirik besar. Dia ibadah untuk Allah, tapi ketika datang manusia, ah ini senang dia, ingin dipuji, sehingga dia perbaiki. Nah, apa para jemaah hikmah dibalik pembahasan ini? Begitu dakik, begitu detail, ya beliau membahas ini. Karena memang Nabi bersabda, Allah berfirman, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beribadah, beramal dengan satu amalan yang disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak perlu, Allah tidak butuh. Nah ini para jemaah. Dan sayang, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amal perbuatannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang tersesat dalam kehidupan dunianya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka menyangka, mengira sudah melakukan yang terbaik. Tersesatnya apa? Ya dia tadi, ya, tidak ikhlas, tersesat. Pengaruh manusia tersesat. Dan dia dibiarkan atau terbiarkan atau membiarkan dirinya. Kenapa? Karena tidak dapat taufik. Kalau mendapatkan pertolongan taufik dari Allah, segera dia bangkit, istighfar, mohon ampun. Dia gedor dirinya, ya Allah, saya ini riya ini. Saya sudah kedatangan riya, istighfar dalam sujudnya. Istighfar dalam perbuatannya, merenung sejenak. Sehingga tidak apa, terus menerus. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus menerus dia dalam perbuatan dosa itu, perbuatan dosa riya sementara sadar. Nah, tapi kalau tidak mendapatkan taufik, bisa berselancar di atas, ya, laut riya. Seperti itu para jemaah. Nah, makanya beliau di sini memberikan contoh. Jika dikatakan fa'in kila, lau hadasar riya'u, seandainya terjadi riya, fi asna'il wudu, di tengah-tengah ketika dia berwudu, hal yulhaqu bis sholah, apakah bisa disamakan dengan sholat, sehingga konsekuensinya faya betulu kulluhu, kemudian semua wudunya batal. Misalkan wudukan dari awal, ya, baca bismillah, niat baca bismillah, ya, ini khilaf ulama, ada menyatakan itu sebagai syarat sahnya wudu, ada menyatakan sebagai sunnah. Kemudian membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah, ada orang datang, dia riya. Setelah pergi membasuh tangannya, tidak. Apakah ini sama dengan sholat? Kalau sholat ketika rukuk pertama dia ikhlas, yang kedua dia riya, lalu tidak tobat, tidak istighfar, tidak dilawan, ya, apakah batal? Syekh mengatakan bisa membatalkan semuanya, ya, bisa membatalkan semuanya. Au bisodokoh, atau dia pas dengan sedekah. yulhaq bisadaqah fayabtul mahasala fihi riya faqat, sehingga yang batal adalah ya yang terjadinya riya saja. Nah ini beliau kemudian memberikan jawaban ya. Nah, batalnya di sini para jemaah yang dirahmati Allah ya, tentu saja batal pahala di sini ya. Batal pahala. Apakah dia gugur dari kewajiban untuk menjalankan sholat? Ya, tentu gugur. Tentu gugur. Ini. Karena memang sholat, kalau kita lihat, ya, ketika dipenuhi rukun, syarat, dan yang lain yang wajib, ya, sah sholatnya. Adapun pahala, maka kembali kepada seperti apa? Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba min salatihi illa usruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha humusuha rubu'uha thulusuha nisfuha. Ada orang salat tidak didapatkan pahala dari salat kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 setengahnya. Rawahu At-Tirmidzi, ya. Nah, namun di sini yang menjadi perhatian besar kita dan menjadi pembahasan penting bagi beliau penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana kalau orang wudu ya, di tengah-tengah wudu terjadi riya, apakah ini disamakan dengan sholat atau dengan sedekah ya? Kalau dengan sholat bisa batal semuanya. Fal jawab, kata beliau, yahtamilu hadza wa hadza. Jawabannya mengandung kemungkinan bisa sama dengan sholat, bisa dengan wudu, kata beliau ini ya. Kemudian beliau mengatakan fayul haqu bis shalah li'annal wudu'a ibadatun wahidatun yanbani ba'duha ala ba'din. Kata beliau bisa sama dengan sholat karena wudu itu ibadah satu ya, satu rangkaian di mana sebagian yang lain dibangun di atas yang lainnya ya. Laisa tathiru kulli udwin ibadatan mustaqillatan, dan tidaklah setiap anggota wudu yang disucikan termasuk ibadah tersendiri. Artinya membasuh wajah berdiri sendiri, tangan berdiri sendiri, tidak, tapi dia satu rangkaian sama dengan sholat. Nah, dari sisi ini sama dengan sholat, kata beliau. Ya. Wa yulhaqu bis-shadaqati li'annahu laisa kas-shalah min kulli wajhin wala shadaqah min kulli wajhin. Dan disamakan dengan sedekah karena dia tidak sama dengan salat dari semua sisi. Dan juga tidak sama dengan sedekah dari semua sisi. Kita ambil hikmahnya saja. Kok sampai sedemikian rupa beliau menjelaskan? Apa hikmah yang besar para jemaah? Begitu detailnya untuk apa? Untuk selalu ikhlas dalam setiap langkah, dalam setiap gerakan sholat, dalam setiap gerakan ketika kita berwudu, dalam setiap amal. Maka ketika ini dibahas, menjadi fokus, maka kita senantiasa hati-hati. Dan hati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam riya, pamer, sum'ah, memperdengarkan. Itu adalah sebuah karunia yang sangat besar para jemaah. Itu pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ada sebab. Sebabnya apa? Karena kita bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapapun yang sungguh-sungguh di jalan kami, dia berusaha untuk ikhlas, dia berusaha untuk jauh dari riya, dia menyesal, bahkan bisa menangis ketika jatuh riya kepadanya. Bahkan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Ketika terjatuh, diingatkan kamu riya. Coba kamu berhenti, istighfar. Sujud baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Karena bukan main-main, kalau tidak bisa menikmati, bisa berselancar ya di dunia riya. Dan itu betul. Dan bisa boleh dirasakan masing-masing. Ya, dan ini untuk kita masing-masing karena masalahnya hati di sini para jemaah. Nah, ketika dibahas penting seperti apa nama detail seperti ini, beliau fokus. Berarti apa? Berarti ini kita bisa ambil pada hal yang lain para jemaah, pada sholat sunnahnya, pada wudhunya, pada sedekahnya, pada apa saja semua kebaikan. Pada setiap langkah kita hati-hati. Itu pun boleh diperhatikan. Ya, bisa jatuh jatuh bangun. Jatuh bangun. Ya. Makanya disebutkan oleh di ceramahnya Syekh Abdul Aziz ya As-Sadhan. Ini beliau ulama kibar, ya. Di antara orang tidak bisa merasakan lezatnya ibadah, apa? Yang pertama beliau katakan dha'ful ikhlas. Lemahnya keikhlasan. Ya. Nabi bersabda thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an yudhafa finnar kama wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadaha Allah minhu kama yakrahu an yudhafa finnar. Rawahu Muslim. Nabi bersabda tiga perkara jika seseorang mendapatkan pada dirinya akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Jadi iman itu manis, ibadah itu manis, lezat. Nah, kata beliau, orang bisa tidak merasakan lezatnya sholat. Sehingga sholat sana-sana sudah tidak ada asar, tidak ada bekas, tidak ada pengaruh. Dan kok bisa merasakan lezatnya sholat ketika baca Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim itu sudah luar biasa, para jemaah. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah dari orang-orang Nasoro mengatakan Allah punya anak. Uzair anaknya Allah kata Yahudi. Itu sudah panjang, sudah lezat. Sampai langit mau pecah, bumi mau runtuh. Gara-gara orang mengatakan Allah punya anak. Subhan Rabbiyal Azim, itu saja. Apalagi dengan bacaan yang lain. Makanya bisa merasakan lezatnya sholat. Ya. Nabi sudah mengatakan, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Fa'thiru fihi ad-du'a. Yang paling dekat hamba dengan Allah ketika sujud banyak doa. Pertanyaannya, bisakah kita merasakan lezatnya dalam sujud, dalam berdoa? Masing-masing kita yang menjawab. Ketika tidak bisa sama sekali merasakan atau merasakannya namun tidak sesegar ya jus yang kita minum barangkali. Ya. Maka kata beliau, pertama adalah dha'ful ikhlas, lemahnya keikhlasan. Nah, oleh karena itu, ketika kita masuk ke riya ke dalamnya, langsung kita merenung, langsung kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau di sini memberikan ulasan tentang wudu, dan luar biasa yang diberikan contoh sholat dan wudu. Saya yakin beliau tidak sekonyong-konyong, kenapa tidak ngasih contoh yang lain, haji misalkan, umroh misalkan. Ini setiap hari kita kerjakan. Dan bagaimana keterangan tentang keutamaan sholat, dan sholat tidak sah tanpa wudu. Dengan demikian banyak kesempatan bagi kita untuk memperbaiki para jemaah, memperbaiki wudu kita, memperbaiki sholat kita. Ya, apa kata beliau? Li'annana idza qulna bi butlani ma hasala fihi riya. Karena kalau kita katakan ya wudu itu yang batal adalah yang terjadi di situ riya, fa'adah tathhirahu wahdah lam yadur. Kalau orang itu mengulang yang terjadinya riya, maka tidak merusak. Misal kita wudu wajah ikhlas ya, 3 kali, boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tapi yang dimaksud dengan isbagul wudu alal makareh, sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan, kata Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah 3 kali 3 kali. Nah 3 kali, kalau 4 kali boleh tidak diulang, karena kok ketika membasuh yang ketiga itu kok riya. Kata beliau, ini tidak lam yadur, tidak merusak, li anna tikraroh ya, ghuslil udwi la yabtulu la yubtilu al wudu'a walau kana amdan. Karena mengulang membasuh anggota wudu tidak membatalkan wudu meskipun dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau sholat, saya tadi rukuknya riya, terus rukuk lagi, nah itu dikatakan batal karena itu rukun, tidak boleh menambah rukun. Ya, bikhilafis sholat, berbeda dengan sholat, fa'innahu idha karroroh juz'an minha karuku'in au sujudin li ghairi sababin syar'iyyin batolat sholatuhu. Ya, karena seseorang ketika mengulang, apabila dia mengulang bagian dari sholat itu, seperti mengulang rukuknya karena tadi terjadi riya, mengulang sujudnya tanpa sebab syar'i, maka apa? Sholatnya batal. Ya. Falau annahu ba'da an ghassala yadayhi raja'a wa ghassala wajhahu lam yabtul wudu'uhu. Dan sekiranya seseorang setelah dia membasuh kedua tangan lalu kembali membasuh wajahnya, ini tidak membatalkan wudunya. Ini fikih beliau ya, fikih beliau. Dan fikih beliau di sini tentu didasari oleh wudu itu diantaranya hadis mengatakan boleh satu wajah, tangan satu kali, boleh 2, boleh 3. Nah, tapi kalau 4 memang disebut ya faqad dhalama wa asaa. Ya. Faman zada ala dzalik faqad dhalama wa asaa. Kalau melebihi dari 3, dolim dan asaa, telah berbuat jelek. Allahu a'lam. Hadis sahih. Ya. Nah sekarang menurut beliau, kalau kita sudah 3 kali, kemudian yang ketiga kok terasa riya, kemudian dibasuh saja, ini tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau sholat ketika riya dalam rukuk dan rukuk lagi, batal sholatnya. Bagaimana? Ya istighfar. Ya, kafaratnya istighfar. Kafaratnya apa? Istighfar. Istighfarnya apa? Sesuai dengan sunnah, boleh astagfirullah, astagfirullah, boleh. Sesuai dengan sunnah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka limala a'lam. Ya, sebagaimana hadis Abu Bakar ya. Hadis Abu Bakar. Bang, saya cari hadisnya dulu. Allahumma inni a'udzubika. Ini penting untuk selalu kita jaga para jemaah ibadah kita ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya. Itu para jemaah ya. Nah, kemudian kata beliau, walau annahu ba'da an sajada raja'a wa raka'a la batalat salatuhu. Beda dengan sholat. Kalau dia telah sujud lalu kembali ruku, karena tadi rukunya riya, la batala sholatu. Apa? Sholatnya batal. Ya. Wa tartibu maujudun fi hadza wa hadza. Adapun tartib memang ada dalam sholat, ada tartib, wudu juga ada tartib. Lakin ya, lakin naziyadata fi sholah tubtiluha. Nah, tapi menambah dalam sholat itu bisa batal. Ya. Wa ziyadatu fil wudu ya, la tubtiluh. Adapun menambah dalam wudu tidak membatalkan. Ini beliau bicara dari sisi fikih yang didasarkan atas adanya peristiwa riya. Ya. Peristiwa riya. Warujuk masalan ilal a'dha'il ula la yubtiluhu aidon. Begitu pula kembali misalnya kepada anggota badan yang pertama tidak akan membatali wudu juga. Misalkan kita apa namanya, kalau ada asar dari Bilal atau Abdul bin Mas'ud, saya lupa antara dua itu, ana la ubali min aina badata, saya tidak peduli dari mana kamu memulainya. Ya, wudu basah kan, membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, terus dia basuh wajah lagi. Itu tidak sampai membatalkan wudu. Meskipun apa? Nabi dalam hadis yang ada lil muwadhabah terus-menerus urut. Makanya di antara rukun wudu at-tartib. Nah, tapi ulama beda pendapat, agak ada enggak masalah mau tangan kiri dulu atau kanan dulu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika rujuk kembali sudah basah, membasahi wajah, sudah tangan, sudah kepala, kok kembali lagi ke wajah begini, itu tidak membatalkan. Beda dengan sholat. Itu yang dimaksud oleh beliau, ya. Wa in kana rujuu fil haqiqati la yu'tabar wudu'an. Meskipun kembali itu secara hakikat tidak dianggap sebagai wudu, li'annahu ghairu syar'iyyin, karena tidak syar'i. Ya. Ya, ini pembahasan beliau. Ya, fikih beliau, ya. Yang menjadi tarkiz fokus pembahasannya adalah jika terjadi riya, maka kalau sholat gak boleh mengulang rukuknya, tapi kafaratnya dengan apa? Istighfar. Kalau wudu, seandainya dia, oh tadi kok wajah saya yang ketiga kok riya, basah ketiga, saya kena engkau ya Allah, maka tidak batal wudunya dan tetap harus istighfar. Ya, demikian. Saya selesaikan dulu. Warubama yakunu fil ula waslu wajhih ala annahu wahidah. Dan bisa jadi barangkali ketika di pertama dia membasah wajahnya cuma sekali misalkan. Misalkan nih kita wudu sekali. Dan ini dua kali, oh tadi kok sekali saya mau dua. Ah, itu tidak membatalkan wudu. Ya bisa jadi sebabnya itu. Misalkan nih wudu basuh wajah sekali, langsung tangan. Tangan dua kali, ini tangan dua kali. Loh, tadi kok cuma sekali, saya mau dua kali. Boleh tidak wajah sekali, tangan dua kali, kaki tiga kali, boleh tidak? Boleh, ya. Imam Nawawi pernah kita bahas di Bulughul Maram, Imam Nawawi membolehkan seperti itu, ya. Ya, karena memang hadis mengatakan boleh, ya. Nah, misalkan kita maunya tiga kali, tapi setelah basuh wajah dua kali, terus basuh tangan tiga kali, oh iya tadi wajah cuma dua kali, saya tambahin satu misalkan. Itu tidak membatalkan wudu kita, ya. Meskipun kata beliau sebenarnya itu tidak syar'i, ya biarkan saja. Tsumma qasala yadayh, lalu membasuh kedua tangannya. Tsumma qala al-ahsan anna akmala thalath fil wajhi afdal. Kemudian dia berkata yang lebih baik, yang paling sempurna, tiga kali membasuh wajah ini. Nah, ini sesuai dengan hadis ala adullukum ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat qalu bala ya rasulullah qala isbaghul wudu'a alal makarih wa kasratul huta ila al masajid wa intidarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Rawi Ahmad wa Muslim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa kesalahan? Sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, sampaikan. Beliau mengatakan, isbagul wudu alal makarih. Isbag yaitu apa? Perindah, perbaiki, sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan. Apa maksudnya? Ini keterangan tabi'in. Siapa? Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Maksudnya apa? Isbagul wudu ini yaitu membasuh anggota badan dengan tiga kali. Adapun kepala sekali, ya kepala sekali, kembali ke depan, kemudian tambah atau ya kembali ke depan atau air lagi, nah itu. Ya, adapun yang lain 3 kali kalau itu isbal. Ya, kemudian beliau mengatakan, faghsala wajhaha marratain, sementara dia membasuh wajahnya baru 2 kali. Ya, wahwa sayurotip ay saya gsil wajah tsumma yadai, sementara dia mau urut, yaitu dia akan membasuh wajahnya kemudian kedua tangannya, ya. Maka fa wudhuhu sahih, wudhu seperti itu adalah benar, ya. Nah, tadi dia wajahnya 2 kali, setelah dia ingat, oh ya kok baru 2 kali, saya ngulang wajah saya, tangan sudah 3 kali, maka beliau katakan wudhuhu sahih, wudhunya sahih, ya. Walau taraka at-tasbiha 3 marrat fi ruku. Nah, ini contoh salat. Kalau orang ini meninggalkan baca subhanallah 3 kali ketika ruku, dia baca 2 kali misalkan, wa ba'da ma sajada qala, ya, fawattu 'ala nafsi fadilah. Nah, setelah dia sujud, dia mengatakan, saya kehilangan diri saya keutamaan. Sa'arji ila ajli an usabbih 3 marrat. Saya mau kembali untuk baca tasbih 3 kali karena tadi cuma baca 2 kali misalkan. Maka ini tidak boleh. Fatabtul salatuhu. Ya, salatnya batal. Fal muhim anna hunaka farqan bainal wudu' was shalah. Yang pasti di situ ada perbedaan antara wudu dan salat, ya. Wa min ajli hadzal farq la abittu fi hal an hatta uraji wa ta'ammal insyaallah taala. Dan sampai di sini dulu, sudah masuk Isya. Ya, kita adzan, insyaallah kita nanti lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. quwwata illa billah. Saya bacakan hadis yang terkait dengan nasihat Nabi kepada Abu Bakar. Ya, beliau memanggil, ya Aba Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabi bin naml walladhi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabi bin naml, ala adulluka ala syai'in idha fa'altahu dhahba anka qaliluhu wa kathiruhu, qul Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, hadis Ma'qil bin Yasar. Wahai Abu Bakar, sungguh kesyirikan bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan jalannya semut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, syirik itu lebih ringan dibandingkan dengan menjalarnya semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu, jika engkau lakukan maka akan sirna, ya, baik sedikit maupun banyaknya dari kesyirikan tersebut. Maka bacalah, ya, sesuai dengan nas yang ada di sini, dan hadis ini di Sahih Al-Albani, karena nas sesuai dengan hadis tentu lebih utama dan jauh utama. Jangan sampai beda sehuruf pun, kecuali memang ada riwayat yang lain. Allahumma inni a'udzubika, ya, an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka, ya, lima la a'lamu. Boleh ditulis, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, para jemaah yang rahmati Allah, kalau kita perhatikan, ya, ini pernah kita bahas pada pertemuan selanjutnya sebelumnya, namun yang namanya riya dalam banyak situasi dan kondisi pada banyak kesempatan itu memang tidak menutup kemungkinan terjadi. Makanya disebut oleh beliau seperti apa? Langkahnya semut begitu ringan ini. Dan ini tidak main-main, para jemaah. Semua tanpa kecuali. Di sini orang terbaik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dipanggil oleh beliau, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabi bin naml walladhi nafsi biyadih, la syirku fikum akhfa min dabi bin naml, ya, ala adulluka ala syai'in idza faltau dhahaba anhu qaluhu wa kathiruhu, qul Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika, monggo bareng-bareng enggak apa-apa, kita belajar ditalkin, boleh, ya, bukan bid'ah karena ditalkin, ya. Supaya apa? Supaya nanti ingat, karena memang terus terang saja, ya, siapapun bisa merasakan keganasan dari syirik kecil itu, ganas, betul-betul ganas, ya. Sehingga apa? Selalu kita ingat, supaya apa? Dan ingatnya itu, para jemaah, tentu banyak fawaid, banyak faedah. Selalu kita apa? Menggantungkan kepada Allah Ta'ala. Ya, menggantung kepada Allah Ta'ala, mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Untuk siapa sih saya sholat? Untuk siapa saya ceramah? Untuk siapa saya sedekah? Untuk siapa saya begini? Untuk siapa? Nah ini, untuk apa? Untuk siapa? Nah, selalu kita ingat, ya. Silakan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Mudah-mudahan bisa dihafal dan tidak kurang sedikit pun hurufnya, karena di dalam redaksi ini, ya matan ini seperti itu. Ya, kecuali antum dapat matan yang lain dan hadisnya sanadnya sahih, ya, yang kita bersandar kepada tashihnya ulama hadis di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Karena ya kita sayang, ulama juga sayang pada kita, sampai membahas dakik detail begini. Sampai sholat satu rakaat, dua rakaat kedua, yang ketiga. Sampai wudu, ketika membasuh anggota wudu dibahas. Nah, bagaimana dengan amal-amal yang lain? Khawatirnya kita itu sudah merasa baik, itu masalahnya. Mungkin tidak kita diberi bisikan syaitan sudah merasa baik, mungkin tidak para jemaah, mungkin sudah seakan-akan sudah menjadi jaminan ahli surga. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Jangan kalian membersihkan diri kalian, atau bahasa singkatnya jangan sok suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, di sini. Dan ya ada yang tahu. Sombong di sini, pamer di sini, riya di sini. Ya. Dan setiap saat penyakit itu datang para jemaah. Makanya di sini beliau bahas. Ya, al-khawfu minasyirki. Itu menunjukkan sayangnya para ulama kepada kita. Dan tentu juga untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita mudah-mudahan dapat keberkahan dari dibongkarnya rahasia itu oleh para ulama tersebut, termasuk oleh beliau ini. Sehingga nanti langkah kita sholat isya, dari kita mau berangkat dari wudu sudah hati-hati, ke belakang hati-hati. Ya. Banyak kehati-hatiannya. Betul-betul niat karena Allah taala, lillah, fillah, billah. Ini. Supaya apa maksimal? Ketika basuh wajahnya lalai, barangkali ketika basuh kedua tangannya dan kita istighfar astagfirullah. Ketika rakaat pertama lalai, barangkali rakaat kedua kita istighfar lagi. Akhirnya apa? Ketergantungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dengan demikian harapan kita Allah memberikan pertolongan. Berarti kita berusaha ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, saya menjaga keikhlasan. Tapi masih terjatuh lagi, istighfar lagi, jatuh lagi, istighfar lagi, jatuh lagi, istighfar lagi. Berarti terus itu. Ya, berupaya menjaga Allah, Allah akan jaga yahfadka, Allah akan jaga kamu. Bentuk penjaganya apa? Diberi segera sadar kalau kamu itu sombong. Diberi segera sadar kalau kamu itu riya. Diberi segera sadar kalau kamu itu sum'ah. Maka dia merenung sebentar sejenak. Ya, kalau perlu nyari tempat bersendiri sehingga menggedor dadanya, air matanya mengalir, istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya adalah qauluhu. Oh, di sini sudah selesai dari apa namanya pasal ini. Kemudian saya tambahkan satu hadis, ya, yang beliau bawa. Hadis ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-mu'allif, ya, yaitu mu'allifu kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u indunillahi niddan dakhalan nar, rahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillah, barang siapa mati sementara dia ketika matinya itu berdoa kepada selain Allah, ya, niddan sebagai tandingan, dakhalan nar, ya, maka dia masuk neraka. Rawahul Bukhari. Hadis ini, ya, sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian lengkapnya, ya, Qala Rasulullah SAW kalimatan wa qultu ukhra, atau di dalam apa namanya riwayat yang lain, man mata yaj'alu lillahi niddan udkhilan nar, wa qultu ukhra man mata la yaj'alu lillahi niddan udkhilal jannah. Rawahul Bukhari nomor 6683. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengatakan satu kalimat, aku mengatakan yang lainnya. Yaitu barang siapa meninggal dan menjadikan tandingan untuk Allah, maka dimasukkan ke dalam neraka. Aku mengatakan yang lain, barang siapa yang mati tidak menjadikan tandingan untuk Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain juga Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, man mata yusyriku billah syai'an dakhalan nar, wa qultu ana man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal menyekutukan Allah dengan sesuatu, masuk neraka dia. Aku katakan, dan orang yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Hadis Abdullah bin Abbas, qala Nabi SAW lima qala lahu rajulun, masya Allah wa syi'ta, ja'altani lillahi niddan, masya Allah wahdah. Ya. Nabi bersabda kepada orang yang mengatakan, masya Allah, terserah Allah dan terserah engkau. Apakah engkau menjadikan aku untuk Allah sebagai tandingan? Katakanlah, masya Allah wahdah. Cukup mengatakan, masya Allah, terserah Allah. Ya, terserah Allah. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil, ya, sebelum kita memberikan syarah dan penjelasan terhadap hadis-hadis tersebut, penulis berusaha membawakan ya hadis-hadis, ya, terutama kebanyakan hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai syahid dari bab yang beliau susun, yang sekarang membahas takut terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Beliau setelah membawakan tentang syirik besar lalu syirik kecil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela ketika ada orang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Bahkan dalam hadis At-Tufail ya bin Sakhbarah, sebenarnya enggak salah baca namanya, nama itu agak sulit, inna Tufailan ra'a ru'ya fa akhbara biha man akhbara minkum wa innakum kuntum taquluna kalimatan kana yamna'unil haya'u minkum anhaakum anha qala la taqulu masyaallah wa masya'a Muhammad. Di sini disebutkan Syekh Albani rahimahullah taala bahwa Tufail mimpi, ya, lalu ada yang mengabarkan dari kalian mimpi itu, dan sesungguhnya kalian mengatakan kalimat, ya, di mana rasa malu menghalangi aku dari kalian untuk melarang kata-kata itu. Yaitu apa? Nabi sendiri tidak mau dan beliau segan untuk melarang itu, tapi karena itu larangan beliau sampaikan. Jangan kalian mengatakan masya Allah wa masya'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan masya Allah, terserah Allah dan terserah Muhammad. Beliau tidak mau, para jemaah. Ya, beliau tidak mau. Ya. Dan memang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran 79, maka nali besharin ayyutiyahullahul kitab wal hukma wal nubuwata thumma yakulu linnasi kunu ibadalli, ya, min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya alkitab dan hukum serta kenabian, lalu mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian hamba-hambaku min dunillah. Hamba di sini tidak hanya sekedar sujud. Mu'ad bin Jabal, ya, Mu'ad bin Jabal sujud kepada Nabi, sujud ya, ketika datang dari Syam, karena melihat orang-orang Romawi sujud kepada pembesarnya. Jangan, jangan begitu, tidak pantas. Dan ini tidak sujud, ibadah di sini ia membuat orang bisa riya kepadanya, atau memang mendorong orang untuk bisa riya kepadanya. Tidak pantas. Kunu ibadan li min dunillah, selain Allah. Walakin kunu rabbaniyin. Nabi Muhammad tidak ingin, bahkan sampai mengatakan apa? Jangan mengatakan, sebenarnya saya segan untuk melarang itu, kata beliau. Saya malu. Jangan mengatakan masya Allah wa masya Muhammad. Terserah Allah dan terserah Muhammad. Katakanlah masya Allah wahdah. Ah, boleh, masya Allah, thumma syi'ta. Terserah Allah, kemudian terserah engkau. Ya. Nah, ini para jemaah Allah, ini menunjukkan ya betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin ya mencederai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya nyerempet-nyerempet ya. Karena sebagian ulama mengatakan masya Allah wasita itu syirik kecil ya. Tapi tidak mau Nabi Muhammad SAW, meskipun yang dibawa orang paling mulia di muka bumi Nabi Muhammad SAW, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan sampai kita itu satu sama lain malah mengundang kesyirikan. Satu sama lain tidak ikhlas saling pamer, tidak ikhlas ya. Karena kalau kita beribadah di samping orang yang kita barangkali kita muliakan dari kedudukannya ya, ketokohannya, barangkali ini. Oleh karena itu di sini diberikan solusi ya oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga kesucian, mahsucinya Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita selesaikan kajian sampai di sini. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki al-izzah kemuliaan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Wassalamun alal mursalin, dan para rasul selamat. Wassalamun alal mursalin. Ya. Walhamdulillah Rabbul Amin, Alhamdulillah Rabb sekalian alam. Rasul selamat dari apa? Dari mensifati atau dari mengotori apa? Kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Nabi tidak mau. Masya Allah. Ya, wa sya'a Muhammad. Tidak mau. Ya. Dan tadi dalam surat apa tadi? Al-Imran 79. Maka nali basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Karena kalau tidak sadar, seseorang bisa membuat orang riya gara-gara dia. Mungkin tidak? Mungkin. Ya. Apalagi kalau sampai di kamu. Akhirnya apa? Bisa riya. Nah, karena itu mari kita koreksi diri sendiri masing-masing. Ya. Dan seandainya tertimpa oleh penyakit riya ini, karena memang terasa seperti dabibun namel, ya dabibun namel, langkahnya semut, ya kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam membahas perkara ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita. Kemudian solusi-solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak mencederai kesucian Allah Rabbul Alamin, sehingga bisa merusak juga upaya-upaya kita yang susah payah. Kan susah payah, ibadah susah payah, sholat itu berat, berat sholat, ya, menjaga waktu untuk azan berat, menjadi imam berat, ya, berat para jemaah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khusyi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Namun bagi Nabi sebagai penyejuk pandangan, kenapa? Yaitu tadi merasakan lezat, kata Syekh Dr. ya, Abdul Aziz Asadhan, ya, kenapa? Dha'ful ikhlas. Itu yang pertama. Nah, kalau boleh, ini pas ini kebetulan karena saya catat ceramah beliau, catat apa poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan masih ada di catatan saya, insyaallah. Boleh antum catat, insyaallah bagus, belum lengkap saya catat. Bagi orang atau sebab-sebab seseorang tidak merasakan lezatnya ibadah, ya, min asbabi adamit taladzut bil ibadah. Satu, ya, sebab-sebab tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Satu, dha'ful ikhlas, lemahnya rasa ikhlas, lemahnya rasa ikhlas. Ya. Yang kedua, adamul ittiba' bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ittiba' kepada nabi, tidak mengikuti sunnah nabi. Nah itu. Ya, mudah-mudahan besok bulan Ramadan bisa hadir, bisa ambil faedah. Ya, insyaallah. Saya karena saya juga mengambil dari penjelasan para ulama. Yang ketiga, tathaqulul qiyam ilaiha, berat, merasa berat menjalankan ibadah itu, merasa berat. Dan beliau contohkan di sini sholat, memang di sini sholat beliau contohkan. Yang ketiga, adamul ihtimam bisya'nis sholah, tidak punya perhatian, ya, kepada urusan sholat, tidak punya perhatian. Ya, beliau contohkan orang munafik, ya, idza qamu ila sholah qamu usala yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Ini juga tauhid. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Kalau sholat berat, hanya ingin dilihat oleh manusia. Yang kelima, dha'fu janibil haya minallah. Lemahnya rasa malu kepada Allah. Ya. Lemahnya rasa malu. Yang kelima. Yang keenam, iqbaluhu ala salatihi wa qalbuhu fari. Dia sholat tapi hatinya kosong. Sholat hatinya kosong, alias lalai. Sholat, ya, sementara hatinya lalai. Tidak akan bisa merasakan lezatnya. Kenapa? Sholat lagi dicontohkan. Ini Syekh Taimin juga sholat lagi. Karena memang sholat ibadah paling penting. Alhamdulillah diberi 5 kali, kalau perlu lebih, nggak mungkin lebih, sudah syariat sudah selesai, diberi 5 kali lebihnya dengan sholat sunnah yang lain. Kenapa? Karena sholat itu penting, artinya masih ada kesempatan. Kalau isya nanti belum, tadi maghrib belum bisa baik, mudah-mudahan isya nanti bisa baik. Kalau isya belum bisa baik, besok subuh ada kesempatan baik. Kalau subuh belum ada duhanya, kalau duha belum ada duhurnya, terus para jemaah. Ya, makanya sholat lagi. Pertanyaannya, sudah bisakah kita merasakan lezatnya sholat? Atau hanya gerakan dan bacaan semata? Yang bisa menjawab adalah saya dan antum masing-masing. Ya, kita masing-masing bisa menjawab. Kemudian yang ketujuh, al-ma'asi. Ya, perbuatan dosa. Yang kedelapan, ta'assub, ya, at-ta'assub al-qabali, ta'assub. Ya bisa di sini ta'assub dengan madhabnya bisa. Ta'assub sudah jelas itu salah, masih dilakukan. Itu ta'assub. Yang kesembilan, dha'fu janibid du'a, yaitu lemah dalam berdoa. Nah, lemah dalam berdoa. Tadi alhamdulillah kita sampaikan, kita dengarkan bersama, segera istighfar kepada Allah Ta'ala, mohon taufik dan pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya, banyak doa ketika sujud, jangan lemah. Kita minta usta'in billah, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah min al-mu'min al-du'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikan berupa iman. Maka apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Ah, di sini penting para jemaah, semangatlah untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat. Dan ingat, ingat saudara sekalian, sholat adalah kunci-kunci pembuka manfaat-manfaat yang lain. Kalau sholatnya, hafidhu alas sholawati wa sholatil wusto wa kumullahi konitin. Jagalah sholat-sholat dan sholat asar. Ya, ini. Nah, banyak kita doa sehingga bisa merasakan lezatnya. Misalkan tidak bisa 4 rakaat dalam isya, satu saja. Kalau tidak bisa satu sujud saja, sampai kalau tidak salah Abdullah bin Umar, ya, iya betul, insyaallah tidak salah, radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, aku tidak mengkhawatirkan kematianku. Seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah Ta'ala, seandainya aku tahu. Dan kita tidak tahu, kita berharap, dan paling tidak kita bisa merasakan lezatnya sujud. Ya, lezatnya rukuk, lezatnya membaca suratul Fatihah, lezatnya mendengarkan imam ketika membaca suratul Fatihah. Mari kita semua para jemaah sekalian, ya. Nah, yang ke-10, adam muhasabatin nafsi, tidak adanya muhasabah kepada dirinya, tidak adanya introspeksi diri. Ya, kita itu ya lewat saja, tidak mau perhatian. Nah, mari para jemaah kita semua, orang yang bijak adalah orang yang memikirkan dirinya untuk akhiratnya. Ketika kita memikirkan orang lain dalam rangka untuk mendapatkan, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan sehingga nanti ketika sholat, ya, karena kebetulan diberi contoh Syekh Taimin juga sholat, diberi contoh oleh Syekh Sadahan di sini adalah juga sholat. Karena kalau sholat bisa dirasakan lezatnya, seperti yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ziyadul Ma'ad, ada seorang sahabat dipanah kakinya oleh orang kafir karena dia kebetulan dapat apa? Dapat sabaya, ya, yaitu tawanan perang wanita sebagai ghanimah diberikan dapat dia. Suaminya enggak terima. Ya, dendam. Tahu dipanah kakinya waktu sholat. Ya, kena betisnya. Ya. Lalu setelah sholat baru minta temannya untuk dilepas, dicopot, ya. Ketika ditanya kenapa enggak dari tadi? Ya, karena saya tidak ingin putus dari lezatnya. Ya, bacaan yang saya baca waktu sholat. Sholat dan sholat. Mari sama-sama benar-benar kita perhatian, ya. Nanti boleh dibuktikan. Adzan dikumandangkan tadi, setan terbirit-birit. Ini selesai adzan, setan datang lagi. Hadis Abi Hurairah Imam Bukhari. Ketika qomat lari lagi. Ketika sudah qomat datang lagi. Ini belum qomat, qomat datang. Baru bisikin kita, udkur kada wa kada. Coba kau ingat yang ini, ternyata apa? Ingat nanti mau kebeli kebuli. Ingat nanti mau beli soto. Bukan ingat yang ini. Ingat nanti mau kemana, habis isya sama istri. Allahu akbar, Allahu akbar itu. Ya. Sudah sampai mau salam baru ingat kalau sholat. Masih ingat alhamdulillah. Dan itu sah. Seandainya itu tidak sah, sudah enggak ada yang sah sholat kita. Nah, mari nanti menyengaja ya Allah minta pertolongan kepada Allah taufik agar ingat, benar-benar diberi ingat. Dari sebelum takbir kita niat dalam sholat, ya, kita ingat kepada Allah Ta'ala sampai kita sejauh mana kita benar-benar ingat dan bisa merasakan lezatnya sholat isya ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Sampai di sini kajian. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak dengan senang hati kita akan tutup. Ada pertanyaan tidak kira-kira? Dari enggak dari di ini? Oh iya, silakan. Mau dari ente tim sendiri. Silakan bisa ya. Ya, yang pertama ulama menjelaskan masjid tidak ditulis dengan ayat-ayat, ya. Meskipun banyak mencontoh di haram, apakah masjid Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Yang pasti tulisan-tulisan yang ada di Masjid Nabawi itu jauh dari masa Nabi, jauh dari masa sahabat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga menulis lafaz Allah. Ya, saya pernah tanya kepada Syekh Ibrahim, Syekh, bagaimana kalau kita menyebut Allah, Allah, apa maksudnya? Ya, misalkan kamu Zaid, Zaid, apa? Maunya apa? Nah itu, ya. Nah oleh karena itu dalam hadis memang ada disebut lafadz Allah daripada Muslim. La taqumu sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu Allah, Allah. Rawahu Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat selama di muka bumi ada yang mengatakan Allah, Allah. Mutlak. Nah, di dalam Ibrahim Muhammad berbunyi la taqumu sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Rawahu Ahmad. Tidak akan terjadi hari kiamat selama di muka bumi ada yang mengatakan la ilaha illallah. Di sini mutlak, di sini muqayyad. Maka kata Ibnu Taimiyah tentu yang muqayyad yang dilafadzkan. Bukan Allah, Allah, huwa, huwa, lalu hu, hu, terus joget. Itulah ya perbuatan orang-orang tarekat sufiyah. Maka baca la ilaha illallah. Oleh karena itu cuma sekedar Allah Muhammad apa? Apalagi, tapi insya Allah saya yakin tidak mungkin mereka sejajar, kemudian mensejajarkan Nabi dengan Allah Ta'ala atau Allah dengan Nabi. Saya yakin tidak seperti itu ya niatnya. Niatnya mungkin bagus, tapi caranya tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, panggil ya Allah, ya Allah, atau la ilaha illallah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalau lafaz Allah cuma Allah saja. Allah juga menyebut. Saya pernah tanya langsung ke Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim, ya. Syekh, ya. Mada tara fi man yaqul Allah, Allah. Mada turid? Min hadha lafaz Allah, Allah. Matalan, lau qulta Zaid, Zaid, Zaid, apa? Maksudnya apa? Itu. Nah ini. Saya baca referensi dua hadis tadi, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan ini mutlak, ini muqayyad. Ya, maka yang muqayyad la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oleh karena itu, orang-orang yang hindarkan para jemaah meskipun itu kaligrafi, ya. Ya. Dan aman kalau terjadi huru-hara, tulis Allah saja. Ya. Demikian. Ada lagi cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.